Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah berserta kajian malam Jumat atau malam Kamis Masjid Al-Asri dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Kita sampai pada bab yang ketiga, As-salafu wa karahiyatuhum lis-suhrati. Salaf dan kebencian mereka terhadap kemasyhuran. Kita masuk pada bab yang keempat, As-salaf wal khawfu minal ujbi. Salaf dan kekhawatiran terhadap ujub atau bangga dengan diri sendiri. Qala Tsabit al-Bunani qala Abu Ubaidah ya ayyuhan nas inni mar'um min Quraisyin wa ma minkum min ahmara wal aswada yafduluni bitaqwa illa waditu anni fi mislakhihi. Abu Ubaidah, mungkin Al-Amir Ibn Jarrah mengatakan, wahai sekalian manusia, aku adalah seorang dari bagian Quraisy yang tentu secara nasab adalah unggul. Dan tidak ada satupun dari kalian, baik yang berkulit merah ataupun hitam, yafduluni yang dia unggul, lebih unggul dibandingkanku dengan bitaqwa dalam masalah taqwa, kecuali aku berharap dan berkeinginan bahasanya aku adalah fi mislakhihi. Catatan kaki, makna dasar mislakh adalah kulit. Wa muradu, dan maksud beliau berkeinginan ayakuna ala mithli hadihi wa tariqatihi. Bahasanya beliau semisal perilaku orang tersebut dan jalannya. Kemudian dari Ma'mar, dari Ayub, dari Nafi atau yang lain, ada seorang berkata kepada Ibnu Umar, wahai sebaik-baik manusia atau wahai anak sebaik-baik manusia. Maka Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma mengatakan, aku bukanlah sebaik-baik manusia, bukan pula anak sebaik-baik manusia. Walakini abdun min ibadillah, aku hanyalah salah seorang hamba Allah. Aku berharap kebaikan kepada Allah dan khawatir dan takut kepadanya. Wallahi lan tazalu birrajuli hatta tuhlikuhu. Demi Allah, kalian terus-menerus memuji-muji seseorang sampai kalian membinasakannya dengan pujian tersebut. Kemudian dalam wafil hilyah, dalam kitab Hilyatul Awliya, Rawa Abu al-Ashhab ani rajuli, dari seseorang, Qal Mutarif ibn Abdillah, seorang tabi'in bernama Mutarif ibn Abdillah mengatakan, sungguh aku semalaman cuma tidur dan pagi-pagi aku bangun dalam keadaan menyesal, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada an abita qa'iman, semalaman aku salat malam, wa usbiha mu'jaban, dan pada pagi harinya aku adalah orang yang ujub dan bangga dengan amalku. Qala Dzahabi, maka Dzahabi mengomentari perkataan Mutarif bin Abdillah ini, demi Allah, tidak akan beruntung orang yang memuji dirinya sendiri au a'jabathu, atau dia terkagum dengan amalnya dan keadaannya sendiri. Maka perkataan beliau ini menunjukkan bahaya ujub, dan ujub adalah faktor setelah selesai beramal yang menghapus amal. Ya, maka ketika seorang itu dia semalaman tidur kemudian menyesal, kemudian dibandingkan dengan orang yang semalaman sholat kemudian pagi harinya dia ujub dan kagum dengan dirinya sendiri, dan kagumnya ini menghapus apa yang semalaman dia kerjakan, tentu keadaannya lebih baik orang yang pertama. Kalau orang yang kedua terhapus seluruh amalnya. Amalnya semalaman terhapus karena ujubnya. Karena ujub itu menghapus amal. Dari Wahab bin Munabih, seorang tabi'in, Wahab bin Munabih ini tabi'in, qal, beliau mengatakan, ihfadhu anni thalathan, catat baik-baik dariku, rekam baik-baik dariku, 3 poin. Iyakum wan hawan muttaba'an, hindarilah mengikuti hawa nafsu. Wa qurina su'in, dan teman yang jelek. Wa ijabal mar'i bin nafsihi, dan kagum dengan diri sendiri. Dan apa hubungan ujub dengan sombong? Ujub itu sebab timbulnya sombong. Orang ujub dulu baru sombong. Kemudian kalau Abu Wahab al-Marwazi, aku bertanya pada Abdullah bin Mubarak, apa itu sombong? Jawaban Ibn Mubarak, engkau rendahkan manusia, engkau rendahkan orang lain. Kemudian aku bertanya kepadanya, kepada Ibn Mubarak, apa itu ujub? Ibn Mubarak mengatakan, antara engkau berpandangan bahasanya engkau punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. La'alam, dan aku tidak mengetahui di tengah-tengah orang-orang yang sholat sesuatu yang lebih jelek daripada ujub. Ya, maka tentu seorang itu berangkat dari ujub terlebih dahulu, dia melihat dia punya kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Dan kemudian dia ingat-ingat baik kelebihannya, kemudian kelebihannya ini, kemudian dia jadikan alasan untuk merendahkan orang lain, jatuhlah dia ke dalam sombong. Ahmad ibn Abi Al-Hawari mengatakan, hadasana Abu Abdillah Al-Antaqi, qal, Abu Abdillah Al-Antaqi bercerita, satu ketika kumpul sejumlah, kumpulah Al-Fudail bin Iyad dengan Sufyan Al-Thawri. Fatadzakara, kemudian dia keduanya berkumpul untuk saling mengingatkan. Faraqa Sufyan, maka mendengar kata-kata Fudail, Sufyan pun terasa raqa, lembut hatinya, wabaka, dan menangis karenanya. Tsumaqal, kemudian Sufyan Al-Thawri mengatakan, karena demikian terkesan dengan majlis beliau dengan Al-Fudail ibn Iyad, aku berharap majlis ini jadi rahmat dan berkah untuk kita semua. Namun Al-Fudail malah mengatakan, akan tapi kalau aku wahai Abu Abdillah, aku khawatir tidak ada yang lebih berbahaya bagi kita dibandingkan majlis kita saat ini. Alasta takhallasta ila ahsani hadisika, karena dalam kesempatan kali ini, bukankah engkau akan mencari-cari, bukankah engkau telah mencari-cari perkataan terbaik yang engkau miliki untuk membuat aku lembut, untuk membuat aku terenyuh. Wa takhallastu, dan aku pun mencari-cari perkataanku yang terbaik dan paling menarik, yang menyebabkan lawan mitra bicara itu terenyuh dan menangis karenanya. Fatazayyantali, maka engkau hias-hiasi, engkau berikan perkataan yang seindah-indahnya untukku. Fatazayyantulak, dan aku hiasi seindah-indahnya perkataan untukmu. Fabaka Sufyan, maka Sufyan Al-Thawri pun menangis mendengar perkataan Fudail. Waqal, dan Sufyan mengatakan, ahyaitani ahyakallahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan kepadaku sebagaimana Allah memberikan kehidupan kepadamu. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberi kalimat nasihat yang layak, yang sangat selayaknya kita renungkan. jika engkau khawatir adanya ujub pada amalmu, maka ingatlah ridha siapakah yang kau cari, nikmat siapakah yang engkau inginkan, hukuman siapakah yang engkau takuti. Faman fakkar fi dzalika, siapa yang memikirkan tiga hal tersebut, sarra atau sarra indahu amaluhu, maka dia akan merasa amalnya itu kecil dan tidak berguna. Kemudian dari Rusdain ibn Sa'ad, kala hadasana Al-Hajjaj ibn Shaddad, Al-Hajjaj ibn Shaddad mendengar Ubaid ibn Abi Ja'far, dan dia adalah seorang ahli hikmah, mengatakan, Ubaidillah mengatakan, idza kana al-mar'u yuhadis fi majlisin, jika seorang itu berkata-kata dalam satu forum, lalu dia terkagum-kagum dengan perkataannya, maka hendaklah dia berhenti. Dan jika seorang itu diam, dan diam tersebut ternyata mengagumkan dirinya, maka hendaklah dia berbicara. Kemudian dari Sa'id ibn Abdurrahman, dari Abu Hazim, Abu Hazim mengatakan, innal abda la ya'malul hasanata tasurruhu hina ya'maluha wa ma khalaqallah min sayyatin hiya alaihi adaru minha. Sebenarnya seorang hamba, la ya'malu al hasanata, sungguh dia melakukan amal kebajikan, amal saleh, dan tasuruh, kemudian amal kebajikan itu menyenangkannya, membahagiakannya ketika dia melakukannya, dan tidaklah Allah menciptakan kejelekan yang lebih berbahaya alaihi baginya minha, dari ujubnya tersebut. Dan sungguh seorang itu melakukan amal kejelekan dan dia merasa susah karena melakukannya, dan tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan amal kebajikan yang lebih manfaat baginya minha, daripada penyesalannya karena melakukan kejelekan. Wadhali kadang hal tersebut, seorang hamba ketika melakukan amal kebajikan, ia tajabbar, dia sombong, fiha, fa'nya sababiyah, karena amal kebajikan tersebut. Wayara, dan dia berpandangan bahasanya dia unggul dibandingkan yang lain. Dan karena hal tersebut, karena ujub ini, maka boleh jadi Allah menghapuskan amalnya tersebut, dan Allah hapus bersamanya banyak amal. Dan sungguh seorang hamba itu melakukan amal kejelekan yang dia susah dan sedih karenanya. Wala allallaha azza wa jal yuhdisu lahu fiha wajalan, maka kemudian dan boleh jadi Allah munculkan untuknya gara-gara amal kejelekannya tersebut wajalan, rasa takut kepada Allah. Fayalqallah, maka dia berjumpa dengan Allah, dan sungguh rasa takutnya la fi jawfi, ada dalam perutnya, ada pada rongganya, ada pada rongga di dalam badannya, baqin, dan tetap awet. Ya, tentu kemudian melakukan amal kebajikan yang tasurruhu, kemudian seorang itu merasa senang karenanya, fihi tafsil, perlu rincian. Ya, yang kemudian orang itu senang karena melakukan amal kebaikan yang tercela, manakala senangnya tersebut adalah senang ujub. Senang ujub, bangga dan menepuk dada karena telah bisa berbuat begini dan begitu. Maka ini yang berbahaya. Yang tadi dikatakan, boleh jadi tidak ada yang lebih jelek dan lebih berbahaya daripada hal tersebut. Dan senang dalam artian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dimudahkan untuk melakukan amal kebajikan, dan karena atau berbahagia karena mendapatkan taufik untuk melakukan amal kebaikan, maka ini tidak tercela. Bahkan ini adalah ciri orang yang beriman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang derajatnya hasan, diriatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu hasanatuhu wasa'ahu sayi'atuhu fawa mu'minun. Siapa yang senang karena melakukan kebaikan dan sedih dan susah karena melakukan maksiat dan kejelekan, itulah ciri orang yang beriman. Maka ciri orang yang beriman itu merasa bahagia, merasakan kepuasan karena diberi kemudahan untuk melakukan amal kebajikan. Dimudahkan, diberi taufik untuk melakukan amal kebajikan. Sebagaimana juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lisa'imi farhatani, orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Satu kegembiraan setelah dia menyelesaikan puasa, saat dia berbuka, dan kegembiraan saat dia berjumpa dengan Rabb-nya. Maka gembira karena diberi kemudahan untuk taat, nah ini tidak tercela namun terpuji. Maka dan ini pun tidak hanya didapatkan oleh orang yang berpuasa, namun juga semua orang yang melakukan amal saleh. Ada pada dirinya rasa bahagia karena Allah mudahkan untuk melakukan amal kebajikan. Oleh karena itu maka senang dan gembira karena melakukan amal kebajikan tidak mesti tercela. Tercela manakala maknanya adalah ujub, yang kemudian berdampak sombong, merasa sok baik, kemudian memuji diri sendiri. Saya adalah orang saleh, saya orang yang bertakwa, dan seterusnya, sebagaimana tadi kita baca. Tidak akan beruntung, kata Adz-Dzahabi, orang yang memuji dirinya sendiri. Karena ujubnya terhadap, kagumnya dia dengan amalnya sendiri, perbuatannya sendiri. Dan selanjutnya, Al-Laqa Adz-Dzahabi, Dzahabi memberikan komentar, ketika menyebutkan biografi Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Ibn Hazm mengatakan, aku mengikuti kebenaran dan aku berijtihad, dan aku tidak mengikatkan diri dengan madhab tertentu. Qal qultu, Adz-Dzahabi mengatakan, na'am, betul, siapa yang telah sampai derajat ijtihad, dan ini diakui oleh iddatun minal a'immah, sejumlah ulama mengakui kalau dia mustahid, maka tidak boleh alias haram baginya untuk taklid. Kama ana al-faqih al-mubtadi, sebagaimana pelajar fikih pemula, demikian juga al-ami, maka pemula dalam belajar itu derajatnya seperti ami, seperti orang awam, masih selevel orang awam. Alladhi, gimana itu level orang awam atau penuntut ilmu pemula di zamannya Adz-Dzahabi? Adz-Dzahabi mengatakan, alladzi yahfadzul Qur'ana, yang telah selesai apal Qur'an 30 juz, au katsiran minhu, atau banyak darinya, bukan yang sedikit, namun yang banyak darinya. Maka ini levelnya level al-mubtadi, al-faqih al-mubtadi, pemula dalam belajar. Karena sebagaimana metode belajar para ulama terdahulu, mereka mulai dari menghafal Quran. Ketika mereka selesai hafal Qurannya, belum dapat apa-apa, baru mau melangkah. La yasurlau istihadu abadan, maka tentu tidak boleh baginya beristihad sama sekali. Fakaifa yastahid, bagaimanakah dia beristihad? Wa man ladhi yakul, apa yang akan dia katakan? Wa alama, dan berdasarkan apa ya benih dia bangun perkataannya? Kaifa yatiru walam yurayish, bagaimanakah dia mau terbang padahal bulu-bulu belum tumbuh di badannya? Kalau meminjam bahasa burung, kalau meminjam dunia burung, gimana seekor burung itu mau terbang, bulu pun belum punya. Maka tentu dia perlu kemudian punya burung sayap, kemudian bulu-bulunya lengkap, barulah kemudian layak untuk terbang. Dan apa itu? Dia itu ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu alat yang mendukung untuk itu. Maka tadi dua jenis manusia yang pertama, al-ami orang awam, kemudian al-faqih al-mubtadi dan pelajar pemula. Wal-qismu thalis, manusia jenis yang ketiga, al-faqih al-muntaha, orang yang berada dalam puncak belajar, al-yaqith orang yang sadar, al-fahim yang faham, al-muhadis seorang yang menguasai hadis, ilmu hadis. Dia adalah orang yang telah hafal mukhtasaran fil furu, satu matan dalam ilmu fikih, wa kitaban fi qawaidil usul, dia menghafal satu buku di bidang qawaidul usul, kaedah-kaedah usul fikih, wa qara'an nahwa, sudah tuntas belajar nahwu, wasyaraka fil fadail, dan dia ada padanya fadail sifat-sifat istimewa, ma'a hifdhihi li kitabillah, dan dia adalah seorang yang hafal Al-Qur'an, dia telah selesaikan hafalan Al-Qur'annya, dan dia adalah sibuk dengan mempelajari tafsir Qur'an, wa quwati munadharatihi, dan dia adalah orang yang memiliki kekuatan dalam masalah diskusi. Fahadha rutbatu man balagal istihadal muqayyad, maka ini derajat orang yang sampai pada derajat mustahid terbatas. Yang kalau itu dalam dunia madhab, maka itu mustahid madhab. Wa ta'ahala lin nadhar, maka dia punya kelayakan untuk an-nadhar fi, mentelaah dalil para imam. Maka jika jelas baginya kebenaran dalam satu masalah, terbukti valid di masalah tersebut adanya nas, dan nas tersebut telah diamalkan, atau pendapat tersebut atau masalah tersebut telah diamalkan oleh salah satu imam, semacam Imam Abu Hanifah misalnya, atau Malik, atau Sufyan Ats-Tsauri, atau Auza'i, atau Syafi'i, atau Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam, atau Ahmad, atau Ishaq bin Rahawaih, atau boleh juga dibaca Ishaq ibn Rahuyah, maka hendaklah dia ikuti dalam masalah tersebut mana pendapat yang dia rasa itulah pendapat yang benar, dan janganlah dia cari-cari pendapat yang gampang. Waliyata warak, hendaklah dia warak, hati-hati. Walayasa'uhu fiha, dan tidak boleh baginya dalam masalah tersebut setelah dia mengetahui hujah, tidak boleh baginya taklid. Fa'in khawfa, maka jika khawatir adanya orang-orang yang akan membuat kerusuhan pada dirinya di kalangan para ulama fikih yang lain, jika dia memilih pendapat tersebut dan mempublisnya, falyaktum biha, maka pendapat yang dia pilih yang itu tidak sesuai dengan apa yang umum di masyarakat, yang jika dia publis itu bikin akan ada pihak-pihak yang bikin keributan, maka adalah dia sembunyikan. Waliyataro'a bifi'lihi, dan janganlah dia menampak-nampakkan dalam melakukan hal tersebut. Kenapa? Farubbama, maka boleh jadi dia ujub dengan dirinya sendiri, kemudian dia menyukai popularitas. Fali akab, maka dia dihukum karenanya. Nah, ini yang jadi mahalus syahid tentunya. Wa yadkhulu alaihi dakhil min nafsihi, ada sesuatu yang masuk dari hatinya. Faka, maka betapa banyak seorang yang mengucapkan dan menyuarakan kebenaran, memerintahkan hal yang ma'ruf, namun Allah timpakan padanya orang yang menyakitinya dikarenakan jeleknya niatnya. Wahubihi liri'asa adiniyah, dan karena dia menginginkan ri'asa diniyah, kepemimpinan dalam agama, dianggap sebagai orang yang top, dianggap sebagai orang yang hebat. Maka ini adalah hubu ri'asa, ingin untuk ditokohkan, ingin untuk dielu-elukan. Itu adalah satu penyakit tersembunyi yang mengalir di jiwa para ulama dan para ahli fikih. sebagaimana hupuri asah ini adalah penyakit yang juga berjalan pada jiwa orang-orang yang rajin berinfak dari kalangan orang kaya, wa arbabil wukuf, dan orang-orang yang gemar wakaf, dan orang yang wa turab al muzakhrafah, dan tanah yang dihias-hias. Wayada'un khafiyun, dan ini juga adalah penyakit yang tersembunyi yang mengalir di jiwa para tentara, para amir, dan orang-orang yang berjihad. Maka Anda lihat mereka berjumpa dengan musuh dan bertabrakanlah dua rombongan, barisan, dua barisan. Wa fi nufusil mujahidin, dan dalam jiwa orang-orang yang berjihad, mukhabba'at, ada yang tersembunyi. Wa kama'in, ada yang tersembunyi. Apa itu? Minal ikhtial, kesombongan. Wa idharu syaja'ah, dan mau menampakkan, ini loh saya seorang pemberani. Liyukal, supaya dia disebut sebagai orang yang pemberani. Catatan kaki, liyukal jari'un wa syuja', supaya disebut sebagai jari orang yang pemberani, syuja' orang yang pemberani. Sebagaimana dalam hadis tentang tiga orang yang neraka itu dibakar dengan sebab, ya, dibakar dengan sebab mereka. Maka ada pada diri mereka wal ujubu, dan ujub. Walubsul korokil, dan memakai korokil. Catatan kaki, korokil satu jenis kain. Wakil, dan ada yang mengatakan dia adalah kain yang tidak memiliki kumain dua lengan baju. Al-mudhahabah, yang dilapisi dengan emas. Wal-khwadh al-muzahrafah, demikian juga khwadh, was, jamak dari khawdah, artinya helm tutup kepala, pasangan baju besi. Al-muzahrafah, yang dihiasi-hiasi. Wal-udad, ini artinya adalah persenjataan, senjata. Al-muhallah, yang dihiasi. Ala nufusin mutakabbiratin, yang dikenakan oleh, yang ada pada jiwa orang-orang yang sombong. Wafursan, dan tentara penunggang kuda, jago-jago penunggang kuda. Al-mutajabirah, yang sombong. Wayundhaf, hukum, dan ditambahkan di samping hal tersebut, al-ikhlalun bisolati, tidak sempurna dalam melaksanakan sholat. Ditambah zalim kepada rakyat, atau kemudian minum-minuman yang memabukkan. Maka bagaimana mungkin mujahid semacam ini ditolong, diberi kemenangan. Wa kaifa, dan bagaimanakah la yukhdalun, mereka tidak ditolong. Khudal artinya tidak ditolong. La Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mangfangsur dinaka wafiq ibadaka. Kemudian Zahabi berdoa, ya Allah menangkalah agamamu dan berilah taufik hamba-hambamu. Kemudian Zahabi mengatakan, faman talabal ilma lil amal, siapa yang mencari ilmu untuk mengamalkan ilmu, kasaru al ilmu, maka ilmu itu akan mematah-matahkan kesombongannya, ya, akan mematah-matahkan kepongahannya, jadilah dia orang yang tawadu', karena ilmu mematahkan kesombongan dan keangkuhannya. Wabaka ala nafsihi, jadilah orang, dia adalah orang yang bisa menangisi dirinya sendiri. Itu jika mencari ilmu agama untuk beramal, bukan untuk pamer, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk disebut ustadz, disebut kiai, atau untuk mendapatkan penghormatan, pemuliaan, dan yang lainnya. Jika untuk tujuan-tujuan duniawi semacam itu, maka ilmu dan tambah pintar, tambah berilmu, tambah meningkatkan kesombongannya. Namun, Waman talabal ilma lil madaris. Namun siapa yang mencari ilmu supaya untuk mendapatkan pekerjaan mengajar di sejumlah madrasah, ya, wal ifta, untuk kemudian bisa jadi mufti, untuk bisa berbangga-bangga dan pamer, maka ujungnya adalah tamahaqa, ya, maka dia ya, menjadi orang yang dungu, waqtala dan sombong, wasdara bin nas dan merendahkan manusia, wa ahlaku al-ujubu, dan ujub akan membinasakannya. Wa maqwatathu al-anfusu, dan banyak orang pun tidak suka dengannya, marah padanya. Qad aflaha man zakaha, wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh celaka orang yang mengotorinya. Kata Adz-Dzahabi, dasaha, dasasaha, dia kotori hatinya, jiwanya, bil fujur, dengan berbagai macam maksiat, berbagai macam kefajiran, wal maksiati dan maksiat. Ya, maka di sini terutama di kalimat-kalimat terakhir ya, tadi Dzahabi mengingatkan tentang bahaya ingin ditokohkan, ingin dianggap orang yang hebat, yang kata beliau ini adalah penyakit tersembunyi karena adanya di dalam hati, dan banyak orang yang memilikinya tidak merasanya. Maka ini adalah penyakit tersembunyi yang ada pada diri orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dermawan rajin infak, demikian juga orang-orang yang punya peran dengan berjihad di medan jihad. Dan hal-hal semacam ini, dan beliau sampaikan niat yang rusak semacamnya dalam jiwa orang-orang yang berjihad, itu menjadi sebab Allah tidak memberi kemenangan. Allah tidak memberi kemenangan. Terlebih lagi jika kemudian rusaknya niat ini diiringi dengan maksiat yang lain, minum khamar dan sebagainya. Kemudian bila sampaikan, kemudian dua jenis orang menuntut ilmu, maka siapa yang menuntut ilmu untuk beramal, maka ilmu itu akan mematahkan kesombongannya, keangkuhannya. Jadilah dia mendapatkan ilmu padi, kata orang, semakin berisi, semakin merunduk. Namun, siapa yang mencari ilmu agama karena dunia, maka semakin berilmu dia semakin sombong, semakin merendahkan orang lain. Jadilah dia binasa karena ujubnya. Kemudian bab yang kelima, salaf dan zuhud mereka terhadap dunia. Di kitab Az-Zuhud karya Abdullah bin Mubarak, di sana disebutkan hadasana Muammar an Hisham ibn Urwah an Abihi dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair mengatakan, Qadima Umaru Asyama, Umar tiba ke negeri Syam. Lalu Umar pun disambut, Khalifah Umar bin Khattab disambut oleh para umara wal udhuma dan para pembesar dan para tokoh. Faqal, Umar bertanya, di manakah saudaraku Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah? Maka mereka mengatakan, saat ini dia akan segera datang. Qal, faja'a, maka datanglah Abu Ubaidah menggunakan unta betina yang makhtumah, yang diberi khitam, tali kendali dengan tali. Fasallama alaihi, maka kemudian Abu Ubaidah mengucapkan salam kepada Umar. Summa qala linnas, kemudian Abu Ubaidah atau Umar berkata kepada orang-orang yang ada, insarifu anna, silakan bubar, kami ingin berdua. Fasara ma'ahu, maka Umar kemudian berjalan bersama Abu Ubaidah sampai datang ke rumahnya Abu Ubaidah. Fanazal alaihi, maka Umar singgah di rumahnya Abu Ubaidah. Falam yara fi baitihi illa saifahu wa turasahu wa rahlahu. maka tidaklah kemudian Umar melihat di rumah seorang gubernur, gubernur Syam, ketika itu Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah, tidaklah isi rumah gubernur negeri Syam, kecuali sekedar di sana ada pedang, turos, kemudian ada tameng, warah lahu dan pelana, pelana unta. Faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan, lau ittakhata mata'an au qala syai'an, andai engkau beli barang-barang ini dan itu, melengkapi perabot rumah, maka itu saran Umar, kenapa tidak beli perabot-perabot, cuma semacam ini keadaannya. Maka jawaban Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, ya amiral mu'minin, inna hadha sayballighuna al-maqil, wahai amirul mu'minin, sesungguhnya keadaan semacam ini yang sederhana itulah yang akan menyampaikan kita ke tempat istirahat kita, itu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mengantarkan kita pada tempat istirahatnya seorang yang beriman. Kemudian dari Nu'aim ibn Hamad, qala hadatsana ibn Mubarak, qala hadatsana Muhammad ibn Mutarrif, qala hadatsana Abu Hazim, an Abdurrahman ibn Sa'id ibn Yarbu' an Malik Iddar, catatan kaki bekas budaknya Umar bin Khattab, yang dia mendapatkan riwayat dari Umar dan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anna Umar radhiyallahu anhu akhadha 400 dinarin. Bahasanya Umar bin Khattab mengambil 400 dinar, dan tentu 1 dinar adalah 4,25 gram emas. Maka ini nilai yang sangat besar, 400 dinar. Faqala li ghulam, maka Umar berkata kepada budaknya, pergilah bawa uang ini kepada Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah. Thumma talaha sa'atan, kemudian main-mainlah sesaat fil baiti, di rumahnya Abu Ubaidah, sehingga hatta tangdur, engkau melihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan uang tersebut. Fadhahaba bi al-ghulam, maka budak tersebut kemudian pergi membawa uang tersebut dan mengatakan, yaqulu laka amirul mu'minin, amirul mu'minin Umar bin Khattab berkata kepada anda, khud hadihi, ambil uang ini. Faqal wasallahullahu wa rahimah, semoga Allah menyambung amirul mu'minin dan melimpahkan rahmat kepadanya. Thumma qal, kepada Abu Ubaidah memanggil budak perempuannya, ta'ali ya jariyah, wahai budak perempuan, mari ke sini. Idhabi bihadis sabah ila fulan, tolong 7 dinar ini berikan pada fulan, 5 dinar ini kepada fulan, hatta anfadaha, sampai dihabiskan. Kemudian pulanglah si budak laki-laki ini kepada Umar dan menceritakannya. Fawajadahu, lalu dia jumpai Umar telah menyiapkan uang dalam jumlah yang sama, 400 dinar untuk Mu'ad bin Jabal. Fa'arsalahu biha ilaihi, dan Umar mengirim budak yang sama ini dengan membawa duit tersebut, 400 dinar. Ya, ilaihi, kepada Mu'ad bin Jabal. Faqal, maka setelah menerima uang, Mu'ad bin Jabal mengatakan, wasallahullah, semoga Allah menyambung Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan segala anugerah, ampunan dan kebaikannya. Kemudian dia panggil budak perempuannya, wahai budak perempuan, pergilah engkau bawa ke rumahnya fulan dengan membawa sekian, untuk rumahnya fulan dengan membawa sekian, sampai-sampai yang protes istrinya Mu'ad. Fatola'at imra'atu Mu'adin, maka istrinya Mu'ad melongo. Tahu kalau di ruang tamu suaminya dapat duit banyak malah bagi-bagi untuk banyak orang. Faqalat, maka si istri mengatakan, wa nahnu wallahi masakin, kami orang yang di rumah demi Allah adalah miskin, ya, fa'atina, maka tolong sisakan juga untuk kami, kata istrinya. Walamnya baka fi khariqa, dan tidaklah tersisa di kain, kain uang tersebut, kecuali 2 dinar saja. Fadaha, catatan kaki, roma wa alqa, maka kemudian Mu'ad melemparkan dan menyerahkan 2 orang tersebut kepada istrinya. Pulanglah budak laki-laki tersebut, kemudian bercerita kepada Umar, fasura bidzalika, dan Umar pun gembira karenanya. Waqal, kemudian Umar ngasih tanggapan, kenapa ada 2 sahabat Nabi, 2-duanya kok sikapnya sama, padahal tanpa janjian terlebih dahulu. Innahum ikhwatun ba'duhu mim ba'd. Mereka ini adalah orang-orang yang bersaudara, sebagiannya adalah bagian dari yang lain. Maka sikap-sikap mereka pun tanpa diseragamkan bisa seragam. Maka maka kita lihat di sini bagaimanakah mereka tidak rakus dengan dunia. 400 dinar ya. Ya, kalau 1 dinar adalah 4 gram, maka artinya 4 kali 4 ya 16 ya. 1,6 kilo emas ya, ya 1,6 kilo emas itu baru 4-nya, belum 25-nya. Ya. Maka 1,6 kilo emas itu diterima sekaligus dan bisa langsung habis sekaligus, dan habisnya bukan untuk foya-foya, untuk jalan-jalan ke Bali kemana. Namun ya, ya habisnya untuk jalan-jalan di akhirat. Ya, dengan ini untuk sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, habis. Ya, Abu Ubaidah Ibn Amr Ibn Jarrah, habis itu semua untuk orang lain, untuk orang miskin. Mu'ad habis, tinggal tersisa 2 keping dinar. Nah, itu untuk istrinya. Ya, karena istrinya ya, mengajukan permohonan tolong disisakan. Ya mungkin kalau seandainya telat, itu udah bablas juga 2 keping dinar tadi. Ya, maka lihat mereka tidak silau dengan dunia. Ya, maka pelajarannya lihat mereka tidak, bukanlah manusia yang silau dengan dunia. Ya, mereka tidaklah kemudian orang yang terkagum-kagum dengan dunia dan mudah bagi mereka untuk berbagi dalam masalah dunia. Dan itulah hakikat zuhud, tidak silau dengan dunia. Ya, biasa-biasa saja. Tidak kemudian itu menjadi satu hal yang wah di hati mereka. Dan uang-uang ini namanya atiyah, pemberian, atau atiyah itu pemberian dari negara, dalam hal ini dari khalifah, yang ini bersifat tahunan. Ya, maka di masa Umar bin Khattab, kas negara surplus berlimpah, maka semua sahabat Nabi itu mendapatkan atoya. Ya, semua sahabat Nabi itu mendapatkan jatah tahunan dari negara, yang dalam di tahun itu 400-an dinar per kepala, per sahabat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.